Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd ayyuhal ikhwatu fillah ma'asyiral muslimin, semoga kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah. Dengan segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan syukur yang setinggi-tingginya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai bentuk-bentuk kenikmatannya, sehingga dengan semua itu kita dapat melakukan segala aktivitas kita. Dan tentunya segala aktivitas yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang tertinggi dan termulia di sisi Allah jalla wa'ala, adalah mewujudkan peribadatan hanya kepada Allah, mewujudkan berbagai bentuk-bentuk ibadah semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk Allah jalla wa'ala. Dan ibadah talabul ilmi, menuntut ilmu dan majlis ilmu, adalah merupakan amalan yang sangat tinggi di sisi Allah jalla wa'ala. Maka semua itu adalah anugerah dari Allah, kemudahan dari Allah jalla wa'ala, yang sepatutnya dan wajib bagi kita semua untuk memuji Allah dan bersyukur kepadanya, karena semua itu adalah bersumber datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah, tidak ada satupun bentuk nikmat yang Allah yang ada pada kalian melainkan sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin ma'asyir muslimin, jamaah salatil maghrib rahimakumullah. Sebagaimana biasanya kita membahas kitab tentang golongan al-khawarij dan juga syiah, karena sebab apa yang telah saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang telah berlalu, adanya penyimpangan dari penulis kitab tersebut yang beritanya datang setelah itu, setelah kita membacanya dalam keadaan saya tidak mengetahuinya. Maka ini uzur untuk kemudian kita mencari, meninggalkannya dan mencari pembahasan kitab yang lainnya. Nah, maka dengan sebab itu insyaallah ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita beralih kepada pembahasan kitab yang lain yang kitab tersebut yang kita akan bahas insyaallah terkait dengan berbagai permasalahan di dalam Islam, khususnya dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid, perkara ibadah, perkara manhaj dakwah, dan perkara-perkara yang lainnya. Kitab tersebut adalah kitab Syarh Sunnah milik Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, yang dicarah dijelaskan oleh Al-Syekh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafidahullahu taala. Naam. Kitab ini insyaallah kita akan baca perlahan-lahan, sehingga mudah-mudahan melalui bacaan kitab ini kita semakin memahami Islam, semakin memahami agama Allah, manhaj Allah subhanahu wa ta'ala lebih mendalam lagi. Nah, tentunya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah imam yang sangat terkenal dari deretan para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Dan hal tersebut adalah perkara yang ma'ruf dan masyhur di kalangan ulama Ahlus Sunnah secara istafet dari zaman ke zaman, saling mengenal melalui biografi perjalanan hidup mereka di dalam dakwatul Islam. Naam, sehingga benar-benar dari satu zaman ke zaman yang lainnya para ulama tersebut saling mengenal. Naam, mengenal dalam hal akidahnya secara khusus tauhid, mengenal di dalam permasalahan ibadah, dalam dakwah, manhaj, dalam ilmu hadis, tafsir, fikih dan seterusnya, sehingga mereka dikenal sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, bukan ahlul bidah wal ahwa, bukan ulama yang membuat-buat bidah dan mengikuti hawa nafsunya di dalam perkara dinul Islam ini. Maka Imam Al-Barbahari adalah salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat terkenal di zamannya, yang nama beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Kemudian beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah hidup di zaman di mana beliau diwafatkan pada tahun 3329 Hijriah. Nah, berarti di abad ke-4. Nah, 329 Hijriah, awal dari abad ke-4. Nah, dan akhir dari abad ke-3. Karena beliau meninggal pada tahun 329 Hijriah. Naam, dan beliau salah satu ulama yang dikenal dengan pembesar dari Hanabilah. Naam. Yaitu madhab Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Naam, maka Imam Al-Barbahari dikenal salah satu ulama pembesar dari madhab Hanabilah. Naam. Artinya di sini bukan menunjukkan bahwa beliau taklid atau ta'assub fanatisme kepada salah satu madhab, tidak. Akan tetapi ada beberapa sebab sehingga menjadikan beliau dikenal sebagai pembesar dari madhab Hanabilah. Di antaranya mungkin saja banyak pendapat-pendapat yang dikuatkan oleh beliau sama pendapat daripada Imam Ahmad atau murid-murid dari Imam Ahmad, yaitu madhab Hanbali. Sehingga karena banyaknya pendapat-pendapat beliau yang mencocoki madhab Hanabilah, sehingga disandarkanlah kepada beliau bahwa beliau salah satu ulama pembesar Hanabilah, yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa ini fanatisme. Nah, hal itu bisa ditunjukkan dari metode beliau Naam, di dalam berbagai bidang ilmu dari ilmu Islam ini. Naam, yang dari tulisan-tulisan beliau, naam, tidak menunjukkan adanya sifat ta'assub, yaitu fanatisme. Dan beliau sangat dikenal dengan lautan ilmu, baik dalam perkara akidah, fikih, dan perkara-perkara yang lainnya, rahimahumullahu ta'ala. Kemudian beliau menamakan kitabnya dengan Syarhus Sunnah. Nah, Syarhus Sunnah kalau secara terjemahan dalam bahasa Indonesia, secara bahasa Syarhus Sunnah artinya keterangan tentang sunnah. Keterangan tentang sunnah. Nah, dan sunnah yang dimaksud di sini, menjelaskan tentang sunnah, sunnah yang dimaksud adalah thariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah yang dimaksud adalah mustahab. Yaitu kalau ditinjau dari sisi hukum, kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan. Tapi sunnah yang dimaksud di sini dari judul kitabnya Syarhus Sunnah, menjelaskan tentang sunnah, yang dimaksud adalah thariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Metode, cara Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam berislam. Nah, maka beliau ingin menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berislam. Nah, baik dalam perkara akidahnya, perkara fikihnya, perkara ahkamnya, tafsirnya, hadisnya, dan seterusnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya, adabnya, maka dijelaskan. Nah, di sini makna judul daripada kitab beliau Syarhus Sunnah. Sekali lagi, bukan maknanya adalah kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini sunnah yang banyak diketahui di negeri kita ini, di Indonesia, kalau disebut dengan sunnah. Ya, padahal dalam istilah fiqhiyah itu disebut dengan mustahab. Hukum taklifiyah al-khamsah, hukum taklif yang lima. Ya, dari wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, sunnah yang dimaksud dari lima hukum ini adalah mustahab. Ya, ya, kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi dalam judul-judul para buku para ulama seperti Imam Al-Barbahari rahimahullah, Syarhus Sunnah, juga Imam Ibnu Abi Asim, Kitabus Sunnah, dan para ulama-ulama yang lainnya dalam memberi judul Syarhus Sunnah atau Kitabus Sunnah, bukan maksudnya adalah hukum mustahab. Bukan. Tapi yang dimaksud sunnah di sini adalah metode, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berislam. Naam. Dari ucapan beliau atau perbuatannya atau keyakinannya atau ikrarnya. Ya, ini makna sunnah. Sehingga akan lebih jelas lagi nanti dalam awal ucapan beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ya, beliau menyatakan bahwasanya as-sunnatu hiyal Islam wal Islam huwa sunnah. Ya, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan hukum mustahab. Karena beliau menyatakan sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Berarti di sini sunnah yang dimaksud adalah Islam. Menjelaskan tentang Islam. Bagaimana itu Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Baik dalam perkara akidah, dalam perkara muamalah, dalam perkara ibadah, dalam perkara ahkam, dalam perkara tafsir, dalam perkara hadis, fikih dan selainnya. Nah, ataupun dalam perkara tarikh, sejarah. Bagaimana Rasulullah dan sahabat? Nah, dalam menerapkan dan mewujudkannya. Ini makna judul kitab beliau Syarhus Sunnah. Nah, Taib. Iya, sehingga saya katakan tadi pada awalnya bahwasanya kitab ini menjelaskan tentang berbagai permasalahan di dalam Islam, khususnya dalam perkara akidah. Khususnya dalam perkara akidah. Sehingga kadang-kadang dalam kitab ini beliau menyebutkan tentang juga masalah fiqhiyah, tapi terkait dengan akidah. Misalnya beliau menyebutkan tentang al-mashu 'alal khuffain, ya, mengusap di atas dua trompa, sepatu atau sandal. Mengapa beliau menyebutkan hal ini? Karena ini ada kaitannya dalam permasalahan akidah, yaitu membantah orang-orang Syiah. Akidah orang-orang Syiah dalam perkara mengusap ketika berwudu. Maka ini mereka melakukan terus-menerus. Jadi orang-orang Syiah di antara ciri khasnya, tandanya, ya, mereka tidak pernah berwudu itu mencuci kedua kakinya, tidak pernah. Tapi diusap saja begini. Nah, ini orang-orang Syiah. Jadi sangat menonjol tanda-tandanya orang Syiah ini, ciri-cirinya. Kalau berwudu, sekalipun mereka tidak memakai sepatu, tidak memakai sendal, tetap saja kakinya diusap, tidak dicuci. Ya, padahal perintah Allah di dalam Al-Quran dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya disuruh apa? Mencuci kaki itu. Sehingga beliau kadang-kadang menyebutkan fikih dalam masalah fiqhiyah seperti ini karena ada kaitannya dengan akidah. Ada kaitannya dengan perkara akidah, yaitu membantah keyakinan akidah orang-orang Syiah. Kemudian juga untuk menjelaskan bahwa agama ini bukan dengan ro'yu, bukan dengan akal agama ini, tapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau agama ini dengan akal, maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Khulafaur Rasyidin yang keempat, beliau menyatakan laula hadzal dinu ra'yun, seandainya agama ini adalah ra'yu, yakni dengan akal, maka asfalu minan na'al aula an yumsah, ya, bagian bawahnya dari sendal itu atau dari al-khawf, sepatu, lebih utama untuk diusap. Bukan bagian atasnya yang diusap, tapi bagian bawahnya, karena yang kotor bagian bawahnya. Akan tetapi yang diperintahkan dalam syariat mengusap kedua sepatu atau sandal bagi orang yang berwudu dengan mau mengusapnya, itu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Ya, padahal yang mestinya yang kotor adalah bagian bawah, tapi diperintahkan diusap bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Ini menunjukkan agama ini bukan pakai akal, ya, tapi pakai wahyu. Karena tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Jadi ini diantara sebab sebagian ulama menyebutkan dalam masalah-masalah fikih seperti ini, tetapi dalam rangka untuk membantah sebuah keyakinan yang menyimpang dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Syiah. Dan juga seperti Mu'tazilah, keyakinan mereka menggunakan akal ini sebagai ukuran untuk menetapkan hukum, ya, menghukumi Al-Quran dan Sunnah dengan akal mereka. Maka dalil-dalil seperti ini bantahan atas mereka bahwa agama ini bukan dengan akal tapi dengan wahyu. Baik, demikian makna dari judul kitab Al-Imam Al-Barbahari Syarhus Sunnah. Naam. Jadi di awal kitab ini disebut Muqaddimah. Naam, oleh Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafidhahullahu taala. Naam, kata pembuka, akan tetapi cukup insyaallah apa yang saya sebutkan secara singkat dari Muqaddimah. Naam, kita langsung masuk kepada kalam Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Naam, yang hidup di abad awal abad keempat. Beliau berkata rahimahullah, Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'ali ma yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhata. Kata beliau rahimahullah, segala puji hanya milik Allah yang telah menghidayahkan kepada kita Islam dan menganugerahkan kepada kita dengan Islam tersebut mengeluarkan kita fi khairi ummatin, ya, dalam keadaan kita menjadi sebaik-baik umat, umat yang paling baik. Nah, kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah yang mengeluarkan kita sebagai umat yang terbaik, umatul Islam. Fanas'aluhu at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda, dan kita memohon kepada Allah taufik, hidayah taufik terhadap apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi, dan semoga Allah menjaga kita dari apa-apa yang dibenci dan dimurkainya. Nah, kita baca syarah keterangan Asy-Syaikh Shalih Fauzan bin Fauzan hafidahullah. Beliau adalah salah satu anggota Lajnah Da'imah, mufti di Dewan Lajnah Da'imah di Saudi Arabia yang beribu kota di Riyadh. Maka Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan adalah salah satu ulama besar yang sangat terkenal dan dipuji oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman sekarang ini. Naam, bahwa beliau adalah seorang alim ulama dan termasuk pembesar ulama, yakni dari kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, yang memiliki akidah yang benar dan memiliki manhaj dakwah yang benar, yang hak. Dan beliau dikenal sebagai ulama yang menampakkan kebenaran itu dan selalu membantah kebatilan dan tidak berbasa-basi di dalam hal keduanya, dalam menampakkan kebenaran dan membantah kebatilan. Naam, dan ini nampak dalam tulisan-tulisan beliau ataupun dalam ceramah-ceramah beliau yang terekam bagaimana beliau membantah kitab-kitab yang menyimpang, yang tersesat. Demikian pula dalam membantah individu-individu yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kalangan Ahlul Bid'ah atau Ahlul Ahwa, pelaku-pelaku bid'ah atau pengekor-pengekor hawa nafsu. Nah, ini juga sekali lagi melalui lisan, dari satu lisan ke lisan-lisan yang lainnya, sehingga seorang alim ulama dikenal sebagai ulama, pembesar ulama, karena pujian-pujian para ulama-ulama. Nah, baik yang mendahului beliau yang telah meninggal dunia atau yang setelahnya yang masih hidup. Demikian untuk mengenal dari zaman ke zaman secara estafet, generasi ke generasi, sehingga dikenallah sebagai ulama Ahlus Sunnah, bukan Ahlul Bid'ah. Berkata beliau Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan hafidhahullah ta'ala, dan beliau alhamdulillah masih hidup sampai saat ini, semoga Allah menjaga beliau dan memanjangkan umur beliau, amin ya rabbal alamin. hadhihi khutbatul kitab fabada'a alhamdulillah amalan bisunnah kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahmadullaha wa yuthni alaihi fi kitabatihi wa mukhatabatihi wa hakadha kana salafus salih wa ahlul ilm yabda'una kutubahum bi bismillahir rahmanir rahim iqtida'an bil kitabil aziz wa bilhamdulillahi rabbil alamin iqtida'an bi fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam فإنه كان إذا أراد أن يخطب أو يتكلم أو ينبه على شيء يحمد الله ويثني عليه ثم يبين ما يريد بيانه عليه الصلاة والسلام فالمؤلف نهج هذا المنهج مقتديا بمن سلف وهو البداءة بي الحمد لله. Ini khutbah al-kitab. Nah, jadi beliau dalam khutbah al-kitab ini memulai dengan alhamdulillah dalam ucapannya alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Mengapa beliau memulai dengan alhamdulillah? Kata Syekh Fauzan rahimahullah hafizahullah, amalan bisunnah, karena beliau mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan, karena beliau mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Bagaimana sunnahnya Rasulullah? Beliau memuji Allah, menyanjung Allah dalam tulisan-tulisan beliau dan dalam khutbah-khutbah beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula para salafus saleh, para pendahulu-pendahulu yang saleh dari kalangan sahabat atau tabi'in, tabi'in tabi'in dan seterusnya para ulama ahli ilm. Mereka selalu mengawali kitab mereka atau ceramah mereka dengan puji-pujian alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam dan seterusnya. Naam. Sehingga ini adalah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga mereka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Naam. Memulai dengan bismillahirrahmanirrahim adalah iqtida'an bil kitabil aziz, dalam rangka mengikuti Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya Al-Qur'anul Karim dengan basmalah. Nah, kita lihat dalam suratul Fatihah dimulai dengan basmalah. Naam, diawali dengan basmalah. Juga dalam suratul Baqarah dimulai dengan apa? Basmalah. Sampai dalam suratul An-Nas dimulai dengan, diawali dengan basmalah. Sehingga di sini menunjukkan bahwa basmalah dalam suratul Fatihah dia tidak masuk sebagai ayat yang pertama, tapi dia basmalah sama dengan mengawali surah-surah yang lainnya. Sehingga awalnya surah Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga jangan kita heran kalau kebanyakan para salafus saleh, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam membaca Al-Fatihah kebanyakannya tidak pernah mengeraskan basmalah. Mengapa? Di antara sebabnya adalah karena basmalah tidak masuk pada ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Dia adalah ayat yang tersendiri. Mengapa Allah turunkan basmalah? Untuk tabarruk, agar diberkahi bacaan kita. Dimulai basmalah semua surah kecuali dalam surah At-Taubah. Ya. Karena para ulama menyebutkan dalam surah At-Taubah ini dianggap bersambung dengan surah yang sebelumnya Al-Anfal, ya, sehingga tidak ada pemisah di situ. Langsung dari akhir membaca surah Al-Anfal langsung masuk ke At-Taubah. Naam. Sehingga itu tidak dimulai dengan basmalah. Jadi di sini kita jangan heran, apalagi mencela orang yang tidak menjaharkan basmalah. Justru ini pendapat yang paling kuat. Dan ini yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin dalam hadis-hadis Bukhari Muslim. Tidak pernah mereka didengarkan membaca basmalah. Tapi karena tidak dijaharkan, membaca basmalah dengan sirriyah, dengan tidak diperdengarkan. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat para ulama, hampir semua ulama Ahlus Sunnah di Saudi Arabia, di Arab Saudi yang merupakan pusatnya Islam, Makkah wal Madinah, sumber Islam, mereka tidak pernah menjaharkan basmalah. 10 imam. Ya, dan saya tidak tahu, insyaallah kalau kita mau bandingkan dengan imam-imamnya kita di Indonesia ini, saya kira tidak seimbang, tidak sebanding. Ya, ulama-ulama kita yang berasal dari sumbernya Islam, Makkah wal Madinah, ya, untuk kita bandingkan dengan ulama-ulama kita di Indonesia, saya kira ini perbandingan yang naif, ya, perbandingan yang lemah, insya Allah, disebabkan karena pertama mereka orang Arab asli, ini yang pertama, yang mereka paham bahasa Arab, lidahnya fasih dengan Arab. Yang kedua, mereka hafal Al-Quran masih kecil, ya, masih umur 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Adapun kita kebanyakan mungkin sudah 25 tahun, 30 tahun baru hafal Al-Quran. Itu pun kalau hafal. Nah, jadi mungkin jauh untuk kita bandingkan. Ya, belum lagi ditinjau dari sisi yang lainnya. Ya, dari sisi-sisi yang banyak. Nah, dalam perkara ilmu hadis, ilmu tafsir, usul-usul hadis, usul-usul tafsir, mereka ini betul-betul menguasai karena dari kecil mereka sudah bergelut di dalam dunia Islam dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun kita di Indonesia sini kebanyakan sudah dewasa, sudah besar, baru mulai mencoba untuk menghubungkan, mencoba untuk membahas tafsir pada posisi mungkin sudah 30 tahun, 35 tahun. Setelah faham, mulailah membantah ulama-ulama yang dari bayi, bisa kita katakan dari 7 tahun, 10 tahun sudah hafal Al-Quran, mulai membantah. Nah, ini kan tidak seimbang. Nah, tidak seimbang. Orang yang membahas sesuatu 20 tahun dengan orang yang membahas sesuatu baru setahun, ini tidak seimbang untuk kemudian dibandingkan. Nah, maka sekali lagi kita jangan heran dengan yang para imam-imam ahlus sunnah dalam membaca suratul fatihah itu basmalah tidak dijaharkan, karena memang begitu dalam hadis-hadis Bukhari Muslim. Iya, silahkan buka dalam hadis-hadis Bukhari Muslim yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Abdul Ghani Al-Maqdasi dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Ya, beliau menyebutkan hadis-hadis tersebut dalam kitabus shalah dalam membaca tentang suratul fatihah. Nah, tidak ada satupun khulafaur rasyidin yang menjaharkan basmalah. Tidak ada. Sekali lagi, ini labas. Maksud saya, kalau mau mengamalkan menjaharkan basmalah, jangan mencela orang yang tidak menjaharkan. Karena justru ini pendapat yang lebih kuat. Dan pendapat yang kebanyakan menjaharkan ini lemah dan menyelisihi sunnahnya Rasulullah. Karena menjaharkan, sebagian ulama berpendapat boleh, tapi kadang-kadang. Kadang-kadang. Sebagian ulama mengatakan sama sekali tidak pernah dijaharkan. Dan ini pendapat yang paling kuat insyaallah ta'ala. Tidak pernah dijaharkan sama sekali basmalah itu dalam sholat. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ya, bagi yang menggolongkan ini masuk dalam perkara fiqhiyah ijtihadiyah, maka sekali lagi tidak boleh mencela. Kalau seandainya di klasifikasikan dalam perkara masal ijtihadiyah fiqhiyah, ya, tetapi sekali lagi perkara masal ijtihadiyah fiqhiyah yang dimaksud adalah perkara yang tidak ada dalil yang jelas. Kalau tidak ada dalil yang jelas, maka membutuhkan istimbat, ya, pengambilan hukum dari sebuah masalah yang si A berijtihad demikian, si B berijtihad demikian. Inilah yang dimaksud dengan masalah ijtihadiyah fiqhiyah, sehingga tidak boleh saling mencela, harus toleransi di sini. Tapi kalau masalah-masalah apa saja, sekalipun masalah kecil dalam perkara Islam, kalau dia punya dalil, jelas dalilnya, maka tidak boleh siapapun menyelisihinya. Barang siapa yang menyelisih, harus dibantah, harus diungkap kebatilan tersebut, harus dijelaskan di hadapan umat manusia, karena ini menyelisihi dalil yang jelas. Contohnya misalnya, dalil Bukhari Muslim, lalat yang masuk di salah minuman salah satu di antara kalian, tenggelamkan lalat itu, masukkan, celupkan, buang lalatnya, minum airnya. Karena Rasulullah mengatakan, fa inna fi janahayhi da'an wa fil akhri shifaan. Pada salah satu sayapnya ada racun, yang lainnya ada penawarnya. Nah, sekarang ini dalil jelas. Barang siapa yang mengatakan saya tidak mau minum, saya lebih percaya orang dokter-dokter orang kafir, Ya, barang siapa yang mengatakan seperti ini, orang ini menyimpang dan harus dijelaskan kebatilannya. Tidak boleh diam. Dinasihati terlebih dahulu. Dinasihati. Antum berpendapat menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis ini. Tidak boleh. Antum harus bertobat kepada Allah. Sekali, dua kali, tiga kali, terus saja dia ucapkan, terus dia tulis. Bahkan dia dakwakan. Orang yang seperti ini harus diungkap, dibicarakan di depan umat manusia bahwa dia menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis, dan ini batil, harus ditinggalkan. Nah, ini kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengklasifikasi masail, permasalahan-permasalahan di dalam Islam. Mana yang bisa ditoleransi, mana yang tidak boleh ditoleransi. Sekali lagi, perkara-perkara yang harus ditoleransi, tidak boleh saling mencela, adalah perkara-perkara apa? Masail ijtihadiyah. Masalah-masalah ijtihadiyah. Apa itu masalah ijtihadiyah? Perkara-perkara yang tidak ada dalil yang jelas di dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dalam hadis atau ijma' para ulama. Tidak ada ijma'. Ya? Misalnya, orang yang bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah, ada yang berpendapat letakkan di atas sini. Kembalikan begini. Ada yang mengatakan tidak, turunkan. Ya? Ini tidak ada dalam Al-Quran menerangkan secara jelas bahwa habis kalau kalian i'tidal, bangkit dari ruku, letakkanlah di atas kedua dada. Tidak ada. Tidak ada juga yang mengatakan kalau kalian bangkit dari ruku i'tidal, turunkanlah tanganmu, irsal seperti ini, turun ke bawah. Tidak ada. Yang ada adalah Rasulullah SAW mengatakan kembalikan, ya, pada persendian-persendiannya pada awalnya. Dan dalam memahami kata-kata kembalikan persendian itu berselisih ulama. Ya, sebagian mengatakan bahwa awal orang yang sholat itu turun begini, baru bertakbir Allahu Akbar. Sehingga ketika bangkit dari ruku, kembalikanlah pada persendian semula, maka awal sholat semulanya adalah begini, maka kembalikan seperti ini. Ulama yang lain mengatakan tidak, awal sholat itu Allahu Akbar adalah begini, awalnya sholat. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, letakkan di atas dada. Berarti ketika Rasulullah mengatakan kembalikan pada persendiannya semula, berarti letakkan di atas dada. Karena ini persendian semula di awal sholat. Nah, ini perselisihan ijtihadiyah fikriyah namanya. Tidak ada dalil Al-Quran yang jelas, tidak ada juga sunnah yang jelas, dohir, nas, lafadznya, tidak ada. Ya, sehingga di sini harus toleransi, tidak boleh saling mencela satu dengan yang lainnya. Ini yang dimaksud. Ada masalah-masalah yang harus dan wajib untuk diterangkan dan dicela orangnya ketika dia tidak mau bertobat, ketika dia tidak mau kembali menerima kebenaran, harus diterangkan dan disingkap kebatilannya, kesalahannya. Inilah masalah-masalah yang ada dalil di dalamnya, ada dalil Al-Quran atau ada hadis atau ada ijma ulama. Nah, seperti apa yang saya sebutkan tadi. Iya, dan terlebih-lebih dalam perkara masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam perkara akidah ini ijma ulama. Misalnya Allah istiwa alal arsy, di atas langit, Allah bukan di mana-mana. Ini ijma ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam ijma, semua ada bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, meninggi di atas arsy-Nya, di atas langit, dan Allah bukan di mana-mana. Ya, enggak boleh barang siapa yang datang mengatakan Allah di mana-mana, harus dinasihati. Oh ya akhi, ini saudaraku, masalah perselisihan harus toleransi. Keliru. Enggak demikian kaidahnya. Ini bukan perkara yang harus ditoleransi. Kenapa? Karena Anda menyelisihi Al-Qur'an, sekian banyak Al-Qur'an, menyelisihi hadis, sekian banyak hadis, menyelisihi ijma' ulama. Iya. Demikian ikhwani fi din azakumullah, wallahu taala alamu bisawab. Karena waktu yang sangat terbatas, kita cukupkan insyaallah, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.